Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Tendang era ngapusi isi terus mau sirih.